saatnya ku datang, bawakan korban pujian, menantikan curahan kuasamu. Tanpa ragu kaulah Raja, penguasa segalanya yang ada. Layaklah kau untuk disembah. Ku memandang wajahmu, ku nyatakan karyamu, besar kasihmu di sepanjang waktu. Engkau pemegang hidupku. Kuasamu tanpa ragu kaulah Raja, penguasa segalanya yang ada. Layaklah kau untuk disembah. Engkau pun menggantung.